engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapa kiranya, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Bersolawatlah baginya.